بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tentang tasrif yakni tasrif pada fi'il amr melanjutkan tentang fi'il amr yang sekarang insyaallah akan dibahas yakni fi'lul amri al-mu'akkadi linuni tawkidi istaqilati fi'l amr yang ditaukid ya, dikuatkan, ditegaskan dengan nun tawkid istaqilah jadi mentaukid ya, menguatkan, menegaskan fi'il amr tersebut dengan menghubungkan nun taukid tsaqilah huruf nun tasydid ya, yang digunakan untuk taukid fi'il amr tersebut. Perhatikan pada bentuk-bentuk fi'il amr ini ketika dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah dan tentunya lihat kembali, perhatikan kembali asalnya, keadaan asalnya pada fi'il amr tersebut ketika belum bersambung dengan nun taukid tsaqilah yang dibahas kemarin ya, pada pembahasan sebelumnya kemarin pada halaman sebelumnya di situ sudah ditunjukkan ya, contoh-contoh perubahan tasrif pada fi'il amr ya, baik untuk yang gha'ib maupun yang hadir. Kemudian dari bentuk-bentuk tersebut, dari contoh-contoh tersebut, kemudian dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah, ditaukid dengan nun tersebut. Maka perhatikan keadaan huruf akhir pada fi'il amr tersebut yang bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau keadaan awalnya ya secara umum akan sama ya. Nanti yang berbeda adalah keadaan yang akhir ataupun yang sebelum akhir ya. Pada beberapa fi'il nanti juga keadaan yang sebelum akhir juga akan ada apa terpengaruh atau ada penyesuaian. Tetapi secara umum yang penting adalah keadaan akhirnya yang bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya nun taukid ini bisa masuk artinya bisa bersambung dengan fi'il mudhari' sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya dan bisa pula bersambung dengan fi'il amr yang insyaallah akan dibahas berikut ini. Adapun pada fi'il maudhi ini tidak bisa ya, tidak bersambung dengan fi'il maudhi ya, dari pembahasan sebelumnya ya, tidak disebutkan ya, tidak ditunjukkan bentuk fi'il maudhi yang bersambung dengan nun taukid ini menunjukkan hal itu memang tidak ada. Jadi nun taukid ya, baik yang tsaqilah maupun yang khafifah ini hanya bersambung pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Adapun pada fi'il maudhi itu tidak. Sini. Kembali ke pembahasan ini pada fi'il amr ini. Jadi perhatikan lafaz ataupun tasrif yang ditujukan di sini dan bandingkan atau sesuaikan ya, dengan bentuk sebelumnya ketika belum bersambung dengan fi'il amr terkhusus pada keadaan akhir dari fi'il mudhari' alhamdulillah dari fi'il amr tersebut. Dan juga satu hal perhatikan pula, atau ya perhatikan pula pada nun taukid taqilah yang bersambung dengan fi'il mudhari' yang sebelumnya. Dulu sudah pernah dibahas ya, fi'il mudhari' bersama dengan nun taukid ya, maka di sana ada beberapa keadaan huruf akhir yang bersama dengan nun taukid sesuai dengan dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut, maka ada beberapa keadaan ya, yang terjadi pada fi'il amr nanti itu kira-kira juga sama ya, kira-kira juga sama, kaidahnya sama, cara prinsip sama dengan yang terjadi pada fi'il amr, dengan yang terjadi pada fi'il mudhari'. Sini. Jadi keadaan akhir dari fi'il amr yang bersama dengan nun taukid tsaqilah ya maupun khafifah itu nanti secara umum ya akan sama dengan yang terjadi pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tersebut. Ya. Artinya apa? Kalau dhamirnya itu mustatir, dhamir pada fi'il amr ini nanti mustatir sebagaimana pada fi'il mudhari' dhamirnya mustatir, maka huruf sebelum nun taukid itu di fathah. Berharokat fathah. Adapun kalau pada fi'il itu asalnya ada huruf nun ya, ada huruf nun akhir ya, yakni fi'il tersebut untuk tasniyah atau untuk jamak mudzakkar atau untuk ya mukhatabah, maka ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, nun yang akhir itu akan hilang dan pada bentuk amr nun tersebut juga sudah hilang karena bentuk amr ya, adalah nun amr atau bentuk fi'il amr, nun yang akhir hilang sehingga nanti tinggal dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah. Dan satu lagi yang bersambung dengan nun miswah atau nun inas, maka nun tersebut akan tetap ada sehingga nanti ditambahkan alif kemudian baru nun taukid tsaqilah. Kita lihat ya contoh yang ditunjukkan di sini. Yang pertama yang ditunjukkan contohnya pada kata yaqa'u ya, dari mudhari' yaqa'u ya, karena ini untuk ghaib ya, sebagaimana diketahui ya amr untuk ghaib itu adalah bentuk mudhari' yang didahului oleh lamul amr ya. Pada yaqa'u didahului lamul amr asalnya akan menjadi liyaqa ya, jadi dengan sukun pada huruf akhirnya karena lamul amr menjazmkan menjadikan huruf akhir sukun. Kemudian liyaqa bersama dengan nun taukid tsaqilah yang tasdid, maka huruf sebelum nun tersebut di fathah sehingga menjadi liyaqa'anna ya, menjadi liyaqa'anna. Ini perubahan yang terjadi huruf sebelum nun taukid tsaqilah yang asalnya sukun ya, pada amr ini maka berubah sukunnya menjadi fathah karena bersambung dengan nun taukid tsaqilah ya, liyaqa'anna. Ini faedah nanti berlaku untuk yang lainnya, untuk semuanya. Artinya apa? Pada fi'il ini kan dhamirnya mustatir ya, liyaqa yaqa'u ya, fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir. Nah ketika dijadikan amr bersama dengan lamul amr tadi hasilnya adalah menjadi sukun liyaqa' liyaqub liyaf'al huruf akhir sukun. Dan kemudian ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, maka sukunnya berubah lagi menjadi fathah ya, karena dia bersambung dengan nun taukid tsaqilah ya, sehingga menjadi liyaqa'anna, seperti yang terjadi pada mudhari', pada fi'il mudhari' yang dhamirnya mustatir, seperti itu huruf akhir menjadi fathah. Ini kaidah prinsipnya seperti ini. Nanti bisa dilihat pada contoh-contoh yang berikutnya, huruf akhir akan menjadi fathah ya, yang bersambung dengan mutaukid tersebut. Ya. Kemudian yang tasnia menjadi liyaqa'ani. Ya. Dari yaqa'ani untuk tasnia mudhari', yaqa'ani didahului lam al-amr, nun akhir hilang seperti ditujukan pada sebelumnya ya, nun yang akhir itu sudah hilang terlebih dahulu ketika ada lamul amr, menjadi liyaqa'a ya, liya'ida ya, liya'ula wazannya. Kemudian bersambung dengan nun taukid taqilah, maka tinggal dihubungkan langsung. Kenapa? Karena nun yang akhir sudah hilang, sehingga dia langsung dihubungkan dengan nun taukid tersebut. Ya. Sesudah alif tasniyah, liyaqa'a, liyaqula, atau yang semisalnya, langsung dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah. Karena nun yang akhir itu sudah dihilangkan oleh lamul amr. Ini, lamul amr. Ya. Sehingga dia langsung berhubung dengan nun taukid tsaqilah. Dan untuk tasniyah, nun taukid itu di kasrah. Ya. Untuk tasniyah, untuk fi'il yang tasniyah atau mutanna, maka nun taukid tsaqilah ini di kasrah. Menjadi liyaqa'ani. Kemudian bersambung dengan dhamir wawu jama'ah, yaqa'una, didahulu ilamul amr, nun yang akhir sudah hilang terlebih dahulu karena adanya lamul amr, menjadi liyaqa'u. Kemudian bersambung dengan nun taukid taqilah, sebagaimana yang terjadi pada mudhari' terdahulu, yakni apa, wawu jama'ah juga kemudian menjadi hilang ketika bersambung dengan nun taukid taqilah, dan sebelumnya tetap dhammah. Sebelum wawu jama'ah yang dihilangkan, harakatnya tetap dhammah, menjadi liyaqa'unna. Ya. Jadi dhammahnya di situ untuk menunjukkan ataupun sebagai tanda, sekaligus sebagai tanda bahwasanya di situ asalnya ada dhamir wawu untuk jama' mudzakkar yang itu dihilangkan karena bersambung dengan nun taukid tsaqilah ini. Jadi dari lafaz yang mufrad tadi liyaqa'anna dengan lafaz untuk yang jamak liyaqa'unna itu berbeda dari harakatnya. Kalau bentuknya lafaznya sama, huruf-hurufnya sama, tetapi perbedaan harakat ini menunjukkan perbedaan keadaan fa'ilnya. Kalau dengan fathah liyaqa'anna ataupun pada mudhari' terdahulu ya juga demikian. Kalau di fathah, sebelum nun taukid itu di fathah, berarti ini untuk mufrad. Ya. Untuk mufrad. Adapun kalau sebelum nun taukid itu dhammah, liyaqa'inna atau yang semisalnya, berarti ini untuk jamak. Ini. Itu ya. Berikutnya untuk yang mu'annas. Ya. Dari mudzakkar tadi huruf mudhara'ah diganti dengan ta'nits. Menjadi litaqa'anna, asalnya taqa'u menjadi litaqa'anna. Perubahan akhirnya sama seperti tadi ya penjelasannya, dari asalnya dhammah kemudian didahului lamul amr menjadi sukun litaqa', kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi fathah litaqa'anna. Yang tasnya juga sama seperti tadi, menjadi litaqa'anni. Nun yang akhir dari fi'il mudhari' ini sudah dihilangkan oleh sebab lamul amr, kemudian bersambung dengan nun taukid tafilah, ya, langsung bersambung karena nun yang akhir sudah hilang terlebih dahulu. Kemudian yang jamak muannats menjadi liyaqnani. Nah, ini untuk jamak muannats bahwasanya adalah nun, ya, mudhari'nya asalnya yaqna, yaqulna, yaktubna, yaqna. Di sini pada fi'il mithal, ya. Sebelum nun disukun, ya, yaqna dan nun itu dhamir, maka dia tidak bisa dihilangkan. Ketika didahului lamul amr, nun tetap ada, tidak ada perubahan, menjadi liyaqna seperti yang disebutkan sebelumnya, ya. Liyaqulna, liyamdudna, liya'idna, dan seterusnya. Jadi setiap fi'il yang bersambung dengan nun taukid, alhamdulillah, setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannats, maka keadaan akhir fi'il tersebut selalu tetap, tidak berubah. Ya, sehingga di sini yaqna, kemudian didahului lamul amr juga tetap liyaqna, tidak berubah, walaupun ada lamul amr yang mendahulunya. Kalau dibandingkan dengan fi'il-fi'il sebelumnya tadi, berubah. Dari dhammah berubah menjadi sukun, dari adanya huruf nun di akhir berubah menjadi hilangnya nun tersebut, tetapi pada yaqna ada lamul amr tetap liyaqna. Tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan huruf. Demikian pula ketika kemudian dihubungkan dengan nun taukid juga tidak berubah. Nun akhir tersebut tetap. Kemudian bagaimana faedah terdahulu pada fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan nun taukid, maka dia ditambahkan alif antara kedua huruf nun tersebut. Antara nun niswah atau nun inar dengan nun taukid saqilah ini diadakan, ditambahkan alif, sehingga menjadi liyaqnani, dan nun taukidnya dikasrah untuk jamak inan liyaqnani. Ini fi'il amr, yakni yang bermakna amr untuk yang ghaib. Jadi bentuknya adalah bentuk fi'il mudhari', kemudian diawali, didahului oleh lamul amr, kemudian bersambung dengan nun taukid tsaqilah menjadi seperti ini. Ya, di sini dicontohkan langsung pada jenis yang mu'tal. Ya, jadi yaqa'u ini kan mudhari', madhinya waqa'a. Waqa'a yaqa'u. Ini mu'tal fa atau misal. Ya. Tidak didahului dengan wazan ataupun contoh yang sahih. Ya, karena tinggal menyesuaikan, ya, seperti contoh ini ataupun tadi dari mudhari' yang terdahulu, ya, dari fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, ya, kemudian dimasuki lamul amr, ya, keadaan akhirnya sama. Untuk yang wazan atau yang sahih, ya, tinggal menyesuaikan huruf akhir seperti ini, ya. Kalau dilihat wazannya dari yang halaman sebelumnya, misalnya liyab'ul, liyab'ula, liyab'ulu, dan seterusnya. Kalau ini bersambung dengan nun taukid, ya, mau dijadikan wazannya, akan menjadi liyab'ulanna. Jadi sebelum nun taukid itu fathah liyab'ulanna, yang tasmiyah liyab'ulanni, yang jamak liyab'ulunna. Wawunya, wawu jamaah dihilangkan. Kemudian sebelum nun taukid itu tetap dhammah liyaqulunna. Untuk yang muannats litaqulanna, litaqulanni, liyaqulnanni. Seperti itu. Diterapkan pada yang mudhaaf, ya, sama, tinggal dihubungkan dengan nun taukid. Eh, misalnya liyamudda, ini sudah di fathah untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, maka dia langsung bersambung dengan nun taukid liyamuddanna. liyamuddani liyamuddunna litamuddanna litamuddani liyamuddunni seperti itu ya. Baik, ini untuk yang ghaib. Adapun untuk yang khabir atau yang mukhabar, yakni bentuk amr, bentuk fi'il amr, bentuk yang baru, bukan bentuk mudhari', tapi bentuk fi'il amr bersambung dengan nun taukid, ya, sama dari sisi kaidahnya. Keadaan huruf akhir dari fi'il amr ini ketika bersambung dengan nun taukid itu sama sebagaimana yang terjadi pada fi'il mudhari'. Ya, secara umum, secara prinsipnya sama. Bagaimana? Ya, kalau fi'il amr, ya, sebagaimana dicontohkan kemarin, huruf akhirnya, asalnya adalah sukun. Ya, pada wazan atau pada contoh yang sahih, salim, ya, atau yang huruf akhirnya huruf sahih, itu akan tampak huruf akhir dari fi'il amr untuk yang mufrad yang dhamirnya mustadir, yaitu dengan sukun. Wazannya misalnya uf'il. Kemudian contoh yang lain yang huruf akhirnya sukun pada mu'tawa kemarin misalnya aid, sun, bi', khaf, yang huruf akhirnya bukan huruf illah dan bukan huruf yang berulang, maka keadaan asal itu huruf akhir pada fi'il amr sukun. Nah, kemudian ketika bersambung dengan nun taukid, ya, dari fi'il amr tadi, misalnya waqa'a yaqa'u, ya, dari yaqa'u kemudian bentuk amrnya menjadi qa', ya, huruf akhirnya sukun, ya, kemudian bersambung dengan nun taukid yang sakinah, maka apa? Sukun pada huruf akhir ini berubah menjadi fathah ketika bersambung dengan nun taukid sakinah. Sehingga di sini dicontohkan menjadi qa'anna. Ya, qa'anna dari asalnya sukun qa, ya, amr dari yaqa'u tadi menjadi qa, kemudian bersambung dengan nun taukid sakinah, maka huruf akhirnya di fathah menjadi qa'anna. Seperti yang terjadi pada fi'il mudhari', seperti itu huruf akhirnya di fathah. Kemudian itu yang tasniyah, asalnya amarnya apa? Qa'ad, ya, bentuk amar untuk tasniyah dengan adanya alif tasniyah menjadi qa'ad, kemudian bersambung dengan nun taukid tsaqilah langsung bersambung menjadi qa'ad, menjadi qa'ani. Jadi sesudah alif tasniyah langsung dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah, dan karena untuk tasniyah maka nun taukid di kasrah. Ya. Kemudian untuk yang jamak mudzakkar asalnya qa'un. Jadi amr untuk jamak mudzakkar adanya wawu pada huruf akhir, dhamir wawu pada akhir fi'il amr tersebut, misalnya qa'u. Kemudian dari ini bersambung dengan nun taukid tsaqilah, maka apa? Wawunya dihilangkan seperti yang terjadi pada mudhari', ya, wawu jama'ah, ya, dhamir wawu jama'ah ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah maka dihilangkan, dan sebelumnya tetap dhammah qa'unna, ya, menjadi qa'unna. Ini jadi dhammahnya sebagai penanda wawu jama'ah yang dihilangkan. Berarti untuk jama'ah. Berikutnya untuk mukhatabah, untuk anti. Asalnya apa? Amarnya qa'i bersama dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Qa'i seperti wazannya kemarin uf'uli. Dan yang semisalnya ini fi'il amr untuk mukhatabah, untuk anti, dia bersambung dengan ya mukhatabah. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid, maka yangnya yang mukhatabah dihilangkan. Ya. Dari apanya qa'i kemudian bersambung dengan taukid taqilah yangnya dihilangkan. Dan sebelumnya tetap kasrah untuk penanda bahwasanya ada ya dhamir ya mukhatabah yang dihilangkan. Sehingga hasilnya menjadi qa'inna anti untuk anti ya qa'inna. Jadi bedakan. Kalau untuk anta qa'anna dengan fathah, untuk antum jamaknya qa'unna dengan dhammah. Kalau untuk anti muannasnya dengan kasrah qa'inna. Ini fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid tsaqila. Kemudian untuk yang tasnya qa'anni seperti yang mudzakarnya tadi sama qa'anni. Kemudian untuk yang jamak muannas amrnya asalnya adalah qa'na ya dari yaqa'u tadi. Kemudian mudharinya taqna antinna taqna di bentuk amr menghilangkan huruf mudharaah menjadi fa'na. Kemudian bersambung dengan nun taukid taqilah maka seperti pada mudharah sebelumnya apa ditambahkan alif antara kedua nun tersebut antara nun inar dengan nun taukid ditambahkan alif sehingga menjadi qa'nani. Ini. Jadi dari satu contoh ini sudah bisa nampak ya faedah ataupun perubahan yang terjadi pada fi'il amr baik untuk yang ra'id yakni bentuk fi'il mudhari' yang diawali lamul amr maupun fi'il amr untuk yang hadir bentuk fi'il amr ya ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah maka keadaan akhir dari masing-masing fi'il tersebut ya, akan terjadi seperti yang terjadi pada fi'il mudhari'. Ya. Ini prinsip faedah secara umum demikian. Kalau huruf akhirnya itu asalnya dhammah atau sukun, maka dia akan berubah menjadi fathah ketika sudah bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Kalau pada tasmiyah atau jamak mudzakkar ataupun mukhatabah tadi, ya, nun yang akhir itu sudah hilang, maka dia langsung bersambung dengan nun taukid tsaqilah dan ditandai dengan harakat yang sebelumnya. Ya. Artinya pada jamak mudzakkar wawu jamak dihilangkan, kemudian ditandai dengan dhammah yang sebelumnya. Untuk mukhatabah ya'nya ya mukhatabah dihilangkan dan ditandai dengan kasrah yang sebelumnya. Ya, untuk tasniyah ya, alifnya tetap ada kemudian bersambung dengan nun taukid tsaqilah yang dikasrah. Adapun untuk jamak muannats keadaannya tetap tidak ada perubahan hanya kemudian dia ditambahkan alif di antara nun inas dan nun taukid tsaqilah. Jadi itu keadaannya seperti itu. Kemudian di sini ditunjukkan contoh-contoh penerapannya sesuai dengan jenis-jenis fi'ilnya ataupun keadaan fi'ilnya semacam ini. Contoh yang lain ini jenisnya sama yaitu fi'il ital atau mu'tal fa. Kalau tadi yaqa'u asalnya harakat ain kalimah di fathah yaqa'u ya, jadi di sini ain kalimahnya fathah yaqa'u. Adapun fa kalimah dihilangkan ya mawinya waqa'a mudharinya yaqa'u berarti wawunya huruf pertama dihilangkan pada bentuk mudhari'. Ini muqtal fa. Ya, kemudian contoh yang berikutnya juga masih sama mu'tal fa yakni dari fi'il wa'ada kemudian mudhari'nya ya aidu ain kalimah di kasrah. Bagaimana apa yang terjadi pada fi'il ini yaitu untuk amr ya dari ya'idu ketika bersambung dengan nun taukid kafilah untuk amrnya, baik ghaib maupun hadir, perhatikan dan bandingkan dengan yang sebelumnya, liya'idanna, liya'idanni, liya'idunna, lita'idanna, lita'idanni, liya'idanni. Sama yang terjadi dengan yang sebelumnya, dengan fi'il sebelumnya, liya'qa'anna, dan seterusnya. Perbedaannya hanya harakat ain kalimatnya saja. Kalau liya'qa'anna, ain kalimat di fathah. Kalau liya'idanna, ain kalimat di kasrah. Adapun keadaan akhir dari masing-masing fi'il ini yang bersambung dengan nun taukid kafilah, perubahan ataupun keadaannya sama. Ya. Untuk bentuk amrnya, bentuk fi'il amr dari ya'idu menjadi aidanna, aidanni, aidunna, aidinna, aidanni, aidannani. Ini juga sama bentuk perubahannya dengan fa'anna dan seterusnya. Jadi perbedaan hanya harakat kalimat saja. Nah, dari ini bisa diterapkan pada yang semisal dengan ini, mu'tal fa' yang lainnya, ataupun tadi dikembalikan ke wazan ataupun yang jenis sahih. Sama. Ya, tinggal menyesuaikan perubahan yang terjadi pada huruf akhir sesuai dengan bomir-bomirnya tadi. Ya. Kalau yang fi'il amr pada wazan yang untuk ghaib tadi sudah ya, liyaqulanna, liyaqulanni, liyaqulunna, litaqulanna, litaqulanni, liyaqulnanni. Untuk yang ghaib, adapun bentuk fi'il amr yang baru ya, bentuk fi'il amr untuk yang hadir atau untuk mukhatab ya, bersambung dengan nun taukid tsaqilah, untuk wazannya menjadi uf'ulanna, uf'ulanni ya. Kemudian yang sama uf'ulunna. Ini mukhatabahnya uf'ulinna ya. Tatniyahnya uf'ulanni. Kemudian jamak mu'annas menjadi uf'ulnanni. Ya, uf'ulnanni. Ini wazan untuk fi'il amr untuk yang hadir atau untuk mukhatab seperti itu. Uf'ulanna, uf'ulanni, uf'ulunna, uf'ulinna, uf'ulanni, uf'ulnanni. Oke, tinggal diterapkan pada contoh yang sahih, yang salim, ataupun pada mudha'af. Sama seperti ini. Yakni keadaan akhirnya sama. Adapun bentuk fi'il sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing. Kalau mudha'af ya seperti itu, ya, tinggal dihubungkan dengan nun taukid tsaqilah, keadaan akhirnya menjadi seperti itu. Ya. Satu contoh, liyamudda, liyamud, ya, menjadi liyamuddanna, liyamuddanni, liyamuddunna. Wawunya dihilangkan. Kemudian untuk mu'annasnya, litamuddanna, litamuddanni, liyamduddanni. Kemudian bentuk fi'il amr untuk mukhatab bersambung dengan nun taukid tsaqilah menjadi muddanna, muddanna. Ya, langsung jadi dari mudda bersambung dengan nun taukid tsaqilah muddanna. Ya. Kalau yang firra ya langsung firranna, yang Allah habbanna. Ya, jadi sambil melihat yang halaman sebelumnya ya, sudah ditunjukkan itu, tinggal dihubungkan dengan taukid tsaqilah. Muddanna, firranna, habbanna. Kemudian yang pastinya muddanni, firranni, habbanni. Karena untuk tasnya nun taukid itu di kasrah ya. Ini. Yang jamak menghilangkan wawu jamaahnya dan sebelum wawu tetap dhammah. Uf'ulunna, muddunna menjadi muddunna dengan dhammah. Muddunna, firrunna, abdunna. Yang mukhababah uf'ulinna, ya-nya yang akhir dihilangkan ya. Uf'ulinna dan sebelum ya tetap kasrah. Untuk yang mudhaf menjadi muddinna. Muddinna, firrinna, ayubinna. Yang jamak mu'annas ya, kalau tasniyah sama ya. Yang jamak mu'annas menjadi uf'ulnani, umdudnani, ifrirnani, iqbadnani. Seperti itu. Berikutnya, atau sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari ini tadi. Nah, untuk yang berikutnya, ini contoh untuk yang ajwab atau mu'tal ain, dan juga untuk yang naqis atau mu'tal lam. Ya. Dan sebelumnya perlu diperhatikan dari sisi nun taukid tersebut faedahnya ya, prinsipnya sama. Jadi secara umum, secara akal itu sama. Ya. Jadi nun taukid yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut, maka keadaan akhir dari fi'il itu akan sama, dalam artian sesuai dengan keadaan akhir masing-masingnya. Kalau tidak bersambung dengan bomir yang nampak, atau kalau bomirnya itu mustatir, maka huruf akhir di fathah yang kemudian bersambung dengan nun taukid. Kalau bomirnya alif, maka sesudah alif tasniyah itu nun taukid di kasrah. Kalau bomirnya nanti wawu, maka wawunya dihilangkan. Sebelum wawu tetap dhammah, kemudian bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau dengan nun inar, maka tetap ya, sebagaimana bentuk asal tersebut yang bersambung dengan nun inar, kemudian ditambahkan alif, baru kemudian nun taukid taqidah yang dikasrah. Ya. Dan satu lagi pada ya mukhatabah, ya, untuk anti, ini dhamir ya itu dihilangkan dan sebelumnya tetap dengan kasrah. Jadi prinsipnya itu sama. Ya. Sekarang kita lihat masing-masingnya. Mungkin hanya satu atau sedikit yang perlu diperhatikan. Misalnya di sini liyasun ya, liyasunanna. Nah, ini kalau ini perhatikan dengan yang asalnya tidak bersambung dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' yang diawali lamul amr untuk ajwab yang disebutkan, yang dicontohkan kemarin, ini untuk yang mufrad ya, untuk yang dhamirnya mustatir, yang terjadi atas menjadi liyasun. Jadi ain kalimah, huruf illah pada ain kalimah dihilangkan. Ya. Yeah. Liya sun, liya bi'a, liya khaf. Ya, ada tiga macam ya untuk yang ajwaf atau mu'tal ain. Ini sekaligus saja kita bahas karena sama, prinsipnya sama, keadaannya sama, hanya berbeda harokat atau berbeda jenis huruf ilah. Ya. Jadi asalnya liyasun liyabiyah, ya. Kemudian liyakhaf, ya. Nah, di situ ain kalimat huruf ilah dihilangkan. Asalnya ada wawu dihilangkan. Pada liyasun asalnya wawu dihilangkan. Pada liyabiyah, ya. Asalnya ada ya-nya pada ain kalimat dihilangkan. Pada liyakhaf ain kalimah alif dihilangkan ketika diawali lamul amr. Dan kemarin sudah disebutkan kenapa dihilangkan, alasannya apa? Karena huruf akhirnya sukun, sehingga untuk menghindari bertemu dua huruf sukun, bukan karena lamul amr, ya. Jadi sekali lagi perlu dijelaskan alasan dihilangkan atau sebab dihilangkan karena bertemu dua huruf sukun dengan huruf sesudahnya. Huruf akhir itu sukun, sehingga huruf ilah yang sukun dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Bukan karena lamul amr. Sehingga apa? Ketika huruf sesudah huruf ilah itu tidak sukun, maka huruf ilah tetap ada. Seperti di sini, ketika dia kemudian bersambung dengan nun taukid, ya, yang mengharuskan huruf akhir yang bersambung dengan nun taukid untuk berharakat fathah, maka apa yang terjadi? Tidak bertemu dua huruf sukun. Liyasunanna, huruf sukunnya hanya satu, hanya pada ilahnya saja. Sesudahnya berharakat liyabi'anna liyakhafanna, ya, ini liyabi'anna, kemudian liyakhafanna, ya. Di situ apa? Ain kalimat huruf ilah, baik itu wawu, apakah ya, apakah alif, ya, tetap ada, tidak dihilangkan. Kenapa? Karena huruf sesudahnya berharokat. Kenapa berharokat? Karena bersambung dengan nun taukid, sehingga huruf ilah yang sukun tetap ada, tidak hilang. Berbeda dengan yang tanpa nun taukid menjadi sukun huruf akhir, maka huruf ilah yang sukun dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ini ya, jadi ini sekaligus menjadi bukti, ya, bukti lagi bahwasanya hilangnya huruf ilah itu karena bertemu dua huruf sukun, bukan karena lamul amr. Hingga di sini ya hasilnya menjadi liyasunanna liyabi'anna liyakofanna. Ya. Kemudian untuk yang tahmiyah, kalau dilihat yang sebelumnya, huruf ilah ada ya, liyasuna liyabi'a liyakofa, kemudian dihubungkan dengan nun taukid, ya langsung ditambahkan nun taukid tersebut, dan karena ini untuk tahmiyah, maka nunnya dikasrah menjadi liyasunanni liyabi'anni liyakhafanni. Untuk yang jamak, liyasunu liyabi'u liyakhafu, ya, bersambung dengan wawu jama'ah, ya, kemudian bersambung dengan nun taukid, maka wawu jama'ah dihilangkan dan sebelumnya tetap dhammah menjadi liyasununna, ya. Dari liyasunu, ya, liyabi'u, kemudian bersambung dengan nun taukid, ya, liyakhafu, maka wawu jama'ahnya dihilangkan dan sebelumnya tetap dhammah sebagai petunjuk, sebagai dalil ada wawu jama'ah yang dihilangkan di situ, sehingga hasilnya menjadi liyasununna liyabi'unna liyakhafunna. Ya. Kemudian untuk yang mu'annas, yang mufrad, seperti yang mudzakkar mufrad tadi, ya, wawunya atau huruf ilahnya pada ain kalimat tidak hilang karena sesudahnya berharokat, ya, menjadi litasunanna, litabi'anna, litakhafanna. Yang tasmiyah litasunanni, litabi'anni, litakhafanni. Seperti yang tadi tasmiyah. Kemudian itu yang jama' mu'annas. Ya, jama' mu'annas. Yang kemarin sebelum ada nun taukid, bagaimana bentuknya? Liya sunna, liya bi'na, liya khafna. Kemudian bersambung dengan nun taukid taqilah. Sesuai dengan faedahnya, apa? Untuk nun inas, ditambahkan alif. Sesudah nun inas, kemudian baru nun taukid taqilah. Ya, jadi tidak ada penghilangan huruf, tidak ada perubahan, bahkan apa, dengan menambahkan alif untuk fi'il yang bersambung dengan nun inas, jamak mu'annas, sehingga di sini menjadi liya sunnani, liya bi'nani, liya khafnani. Ya, jadi lihat dengan yang sebelumnya, yang sebelum bertambah, sebelum terhubung dengan nun taukid, dengan yang sudah terhubung dengan nun taukid, disitu akan tambah. Ya, asalnya demikian, liya sunna, liya bi'na, liya khafna, kemudian menjadi liya sunnani, liya bi'nani, liya khafnani. Ya, sesudah nun inah, tambahkan alif, kemudian baru nun taukid tafilah. Ini untuk yang ghaib. Kemudian yang berikutnya untuk hadir, yang dibentuk fil amr, ya, untuk mukhatab, ini juga secara prinsip sama. Kalau yang bentuk amr kemarin, untuk yang mukhatab, untuk anta, menjadi sun bi' khaw. Jadi menghilangkan huruf ilah yang pada ain kalimat. Sun bi' khaw. Ya. Menghilangkan ain kalimat huruf ilahnya. Kenapa? Karena bertemu dua huruf sukun dengan sukun pada huruf sesudahnya pada lam kalimat. Sun bi' khaw, huruf akhirnya sukun. Maka dihilangkan huruf ilah pada ain kalimat. Tetapi ketika kemudian bersambung dengan nun taukid taqilah, mengharuskan apa, huruf akhir tersebut berharakat fathah. Ya. Nah, karena dia berharakat, maka huruf ilah yang pada ain kalimat yang sukun, ya, wawunya atau ya'nya atau alif yang sukun ini tidak hilang atau dia muncul kembali, tidak dihilangkan. Kenapa? Karena huruf sesudahnya berharokat ketika bersama dengan nun taukid taqilah. Ya, sehingga menjadi sunanna. Ya, dari sun asalnya ada wawunya, ya, asalnya sun begini bersama dengan nun taukid taqilah, huruf akhir di fathah, maka wawunya tetap ada, menjadi sunanna, bi'anna, khafanna. Ini seolah-olah, ya, seolah-olah, ya, adanya nun taukid di sini mengembalikan huruf ilah yang tadi dihilangkan karena bertemu dua huruf sukun, seolah-olah demikian. Ya. Ini untuk yang mufrad, yang domirnya itu mustatir. Pada bentuk yang tasniyah, tinggal menghubungkan dengan nun taukid taqilah yang dikasrah, ya, menjadi sunanni, bi'anni, khafanni. Untuk yang jamak seperti yang lainnya, menghilangkan wawu jamaah dan sebelumnya tetap dhammah, kemudian dihubungkan dengan nun taukid taqilah menjadi sununna, bi'anna, khafunna. Untuk yang mukhatabah bersambung dengan ya mukhatabah dihilangkan dan sebelumnya kasrah menjadi sunimna, ini di kasrah ya, sunimna, bi'anna, khafinna. Yang tahnya sunani, bi'anni, khafanni. Yang jamak muannats sunani, bi'anni, khafanni. Seperti faedah yang lainnya, fi'il untuk yang jamak muannats bersambung dengan inas tidak hilang, tidak berubah. Ketika dihubungkan dengan nun taukid, maka ditambahkan alif, baru kemudian nun taukid. Ini pada fi'il mursal ain atau ajwaf seperti ini. Berikutnya, mursal lam atau naqis. Huruf akhir adalah huruf idlah. Dan sekali lagi, lihat yang sebelumnya. Kemarin dicontohkan pada yaghzu, yaghzu. Jadi pada naqis mu'tal lam ketika didahului lam amr atau pada fi'il amr, nanti huruf akhir yang illah itu dihilangkan. Dari apanya yaghzu menjadi yaghzu. Kalau yarmi menjadi yarmi. Kalau yarwa, yarwa menjadi liyarwa. Jadi menghilangkan huruf akhir, huruf illah. Untuk yang naqis. Baik itu wawu atau mungkin ya atau alif. Yarmi untuk ya. Yarwa untuk yang huruf akhirnya alif. Itu semua dihilangkan ketika didahului lamul amr. Kemudian untuk yang tasniah dan jamak, yang jamak mudzakkar, jamak muannats kemarin sudah disebutkan seperti itu. Kemudian sekarang itu bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Apa yang terjadi? Bagaimana yang terjadi? Kita lihat contohnya. Untuk yang mufrad mudzakkar tadi ya, liyahu huruf ilah akhir dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid menjadi liyarzuwanna, liyarmiyanna, liyarbayanna. Huruf ilah yang akhir itu tidak hilang, dia muncul kembali. Wawu atau ya atau yang asalnya alif pada yarwa alifnya diubah menjadi ya. Yang jelas huruf ilah yang akhir itu tidak hilang, tetapi tetap ada dan di fathah. Kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi liyahuzuwanna, liyarmiyanna, liyarwayanna. Untuk yang mufrad atau dhamirnya itu yang mustatir, muqaddar seperti ini. Jadi huruf ilah tidak hilang, muncul kembali dan di fathah bersambung dengan nun taukid. Untuk yang tasniah, ya, liyahuzuwa, liyar miya, liyar baya bersambung dengan nun taukid tetap seperti itu, nun akhir dihilangkan kemudian dia langsung bersambung dengan nun taukid yang dikasrah menjadi liyar zuwani, liyar miyani, liyar bayani. Ini jadi seperti yang asalnya kemarin liyar zuwa kemudian langsung dihubungkan dengan nun taukid taqilah yang kita serah. Kemudian itu yang jamak liyahuzu dengan menghilangkan nun huruf akhir, adapun dhamirnya tetap ada, asalnya yahuzuna, yarmi, yarmuna, yahuzuna, yarmuna, yarbauna, ya. Ini didahului lamul amr, nun akhir hilang. Kemudian bersambung dengan nun taukid seperti yang lainnya, apa? Wawu jamaah itu dihilangkan sehingga menjadi liyab zunna. Ya, liyab zunna, liyar munna, wawu jamaah dihilangkan. Nah, tetapi pada yarbauna ini menjadi liyarbau ketika bersambung dengan nun taukid, wawunya tidak hilang. Wawunya tidak hilang. Bahkan dia diganti menjadi berharokat dhammah yang asalnya sukun. Liyar waw, liyar waw, wawu jamaah asalnya sukun. Liyar waw. Tetapi ketika bersambung dengan nun taukid, wawu tidak hilang, sukunnya kemudian diganti dengan dhammah. Ini pada mu'tal akhir atau mu'tal lam yang bentuk fi'ilnya atau ain kalimahnya di fathah. Yarba. Ain kalimah di fathah. Yarba contohnya ini. Yahsha nanti juga demikian. Ya. Kalau yahzu kan ain kalimahnya boma. Kalau yarmi ain kalimahnya kasroh ya. Ini yang yarba yang ain kalimahnya di fathah. Di sini wawu jamaah tidak hilang, bahkan dia diganti menjadi berharokat dhammah yang asalnya sukun sehingga hasilnya menjadi liyar wawunna. Kenapa wawunya tidak hilang? Karena ain kalimah itu fathah, tidak, sehingga wawu jamaahnya tidak bisa dihilangkan. Ya, ini ketika bersambung dengan wawu jamaah, ain kalimah tetap fathah, tidak berubah harakatnya. Maka ketika kemudian bersambung dengan nun taukid, wawu jamaah tidak hilang. Kalau yang yarzuna sebelum wawu jamaah dhammah, yarmuna sebelum wawu juga dhammah, sehingga wawunya bisa dihilangkan dan ditandai dengan dhammah yang sebelumnya. Tapi kalau sebelum wawu jamaah fathah, tidak bisa wawu itu dihilangkan. Ini perbedaan. Sama-sama mu'talam, sama-sama nafas, tetapi berbeda harakat ain kalimahnya di sini. Maka dalam hal ini ketika bersambung dengan nun taukid itu berbeda. Ya. Untuk jamak mudzakkar. Baik. Berikutnya muannasnya litarzuwanna, litarliyanna, litarbayanna, seperti yang mudzakkar tadi ya. Yang tasnya litarzuwanni, litarliyanni, litarbayanni, seperti yang tasnya mudzakkar tadi sama. Untuk yang jamak muannas liyarzuwanni, liyarliyanni, liyarbayanni, tetap bentuknya fi'il mudhara' yahzuna, yarmina, yarbayna, yang bersambung dengan nun niswah atau nun inah, bentuknya tetap. Nun inah tetap ada, tidak hilang, tidak ada perubahan. Didahului lamul amr jika tetap liyahzuna, liyarmina, liyarbayna, kemudian bersambung dengan nun taukid juga tetap, fi'ilnya tadi tetap. Kemudian ditambahkan alif sebelum mentaukid menjadi liyar zunani, liyar minani, liyar wainani. Jadi selalu ketika bersambung dengan nun inat, bomir nun untuk jamak mu'annat, maka tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan. Kalau ada lamul amr, ya langsung ditambahkan lamul amr, keadaan akhirnya tetap. Kalau ada nun taukid, ya lah tambahkan nun taukid dengan adanya alif ini dari nun taukid. Adapun fi'il dan nun inah tetap. Ini selalu demikian. Jadi nun inah ini tetap keadaannya. Kemudian yang mukhatab yaitu bentuk fi'il amr menjadi, lihat asalnya kemarin ya, uhzu menjadi uhzuwanna, irmiyanna, irwayanna. Seperti untuk yang ghaib tadi ada huruf akhir muncul, tidak hilang. Ya. Dan kembali ke asalnya, pada uhzuwanna dan irmianna. Uhzuwanna huruf aslinya wawu, huruf akhir ya aslinya wawu. Pada irmianna huruf akhir aslinya adalah ya. Uhzuwanna irmianna. Adapun pada irbayanna asalnya alif, berubah alifnya menjadi huruf ya, menjadi irbayanna. Ya, ini. Ini untuk yang mufrad, mukakar, untuk anta. Untuk tahniahnya menjadi uhzuwani irmiyani irwayani. Dari fi'il amr untuk tahniah langsung bersama dengan nun taukid tahilah yang dikasrah. Kemudian untuk yang jamak, ya, keadaan akhirnya seperti yang untuk ghaib jamak mudzakkar tadi. Kalau sebelum wawu jamaah itu dhammah, maka wawu jamaah dihilangkan. Kemudian bersama dengan nun taukid. Hasilnya menjadi uhzunna irmunna. Jadi asalnya uhzu irmu. Ya, ini amrnya ya. Uhzu irmu. Sebelum wawu jamaah dhammah. Maka ketika bersambung dengan nun taukid, bomahnya wawunya dihilangkan menjadi uhzunna irmunna. Ya, uhzunna irmunna ya untuk wawu jamaah ya. Adapun ketika sebelum wawu itu fathah irbau, ya, sebelum wawu jamaah fathah, maka wawu tidak hilang, tetap ada, tetapi dia diganti dari asalnya sukun menjadi dhammah. Irwawu asalnya sukun ya wawunya, bersambung dengan nun taukid, maka wawunya diganti dengan dhammah menjadi irwawunna. Seperti yang tadi untuk yang ghaib seperti itu. Jadi ini harakat pada antarimah dalam hal ini menentukan apakah wawu jamak itu dihilangkan ataukah tetap kemudian diganti dengan harakat dhammah. Kemudian untuk yang mukhatabah menjadi uhzinna irminna irbayinna. Ini juga seperti pada wawu jamaah. Kalau sebelumnya mukhatabah itu kasrah, ya, jadi asalnya uhzi anti uhzi atau irmi, sebelumnya mukhatabah kasrah, maka ketika bersama dengan nun taukid ya-nya dihilangkan menjadi uhzinna irminna. Tapi kalau sebelumnya mukhatabah itu fathah seperti pada irbau irbai apun irbai ya mukhatabah, kemudian sebelumnya fathah ya irbai anti irbai, maka ketika bersama dengan nun taukid ya-nya tetap ada, tidak hilang, dan kemudian diganti dengan berharokat kasrah. Asalnya sukun diganti dengan harokat kasrah menjadi irwayinna. Ya, irwayinna seperti ini. Yang tasnya uhzuwani irmiyani irwayani. Kemudian yang sama mu'annas bersambung dengan mun'unas uhzunani irmi nani irwal nani. Seperti asalnya fi'il amr bersama dengan nun inas uhzuna irmina irwalina bersama dengan nun taukid tetap tidak berubah, kemudian ditambahkan alif terlebih dahulu baru kemudian nun taukid takhilah menjadi uhzuna ni irmina ni irwayna ni seperti ini. Ini fi'il amr yang ditaukid dengan mentaukid taqilah bersama dengan mentaukid taqilah. kemudian satu tambahan sedikit yang berikutnya, halaman berikutnya, fi'il amri al-mabniyu lil fa'ili al-mu'akkadu bi nuni tawkidil khafifati. Fi'il amr yang dibentuk untuk fa'il yang ditaukid dengan nun tawkid khafifah. Nun tawkid khafifah itu nun tawkid yang sukun. Bagaimana? Ya, di sini ditunjukkan hanya dua bentuk fi'il, dua contoh dari jenis fi'il. Insyaallah ini sudah mencukupi. Dan yang membedakan antara nun tawkid saqilah dan khafifah, kalau saqilah nunnya itu tasydid, kalau khafifah nun taukidnya itu sukun. Dan kalau nun taukid saqilah bisa terjadi pada semua bentuk tadi ya, baik untuk mufrad, tahniyah, jamak, ya, ghaib, hadir ini. Adapun yang khafifah sebagaimana pada fi'il mudhari terdahulu ya. Jadi fi'il yang bersambung dengan nun taukid yang khafifah ini hanya bisa terjadi, hanya bisa bersambung pada fi'il untuk mudzakkar mufrad, mudzakkar jamak, muannas mufrad. Kemudian untuk yang ghaib hanya tiga bentuk ini. Untuk yang mukhatab juga hanya tiga bentuk. Untuk anta, antum, dan anti. Jadi untuk yang mudzakkar mufrad, mudzakkar jamak, dan muannas mufrad. Hanya untuk ini saja. Adapun untuk tasniyah baik jamak maupun tasniyah baik mudzakkar maupun muannas tidak bisa. Demikian pula untuk yang jamak muannas juga tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena mentaukid itu mentaukid khafifah itu sukun. Ya. Kalau dihubungkan nanti akan bertemu dua huruf sukun yang tidak bisa diubah-ubah lagi, sehingga tidak bisa. Sukun ketemu sukun ya, alifnya. Kalau ada alif sukun bertemu dengan mentaukid khafifah yang sukun. Dan keduanya tidak bisa diubah, tidak bisa dihilangkan, alifnya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diubah ke huruf ilah yang lain atau tidak bisa diberi harakat. Nun taukid khafifah juga sukun. Ya, sehingga untuk yang tasniyah dan jamak muannas ini tidak ada, tidak bisa. Dan di sini dicampakkan pada dua lafaz ini ya, dari wala yali ya. Mudharinya wala madinya wala mudharinya yali ya. Hasilnya di sini menjadi liyalian liyalun liyalian. Kemudian amrnya wala yali fi'il amrnya menjadi li ya, menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian huruf ilah yang akhir dihilangkan, fi'il amrnya menjadi li bersambung dengan nun taukid, maka huruf ilah muncul kembali yaitu ya, kemudian nun taukid khafifah sukun menjadi li yang. Untuk jamaknya menjadi lun, wawu jamaah dihilangkan. Untuk mukhatabah menjadi lin, ya mukhatabah dihilangkan. Faedahnya sama dengan yang sebelumnya, tinggal diterapkan pada contoh fi'il ini. Untuk contoh berikutnya dari yara, ro'a ya, yara, yara, nanti amarnya apa? Ro, ya. Dihubungkan dengan mentaukid khafifah untuk amr menjadi liyarayan, liyarawun, litarayan. Pada wawu jamaah tadi wawunya ada, kenapa? Karena sebelumnya fathah, seperti pada yarba tadi ya. Sebelum wawu jamaah fathah maka wawu tetap ada, tidak hilang, dia diganti dengan dhammah liyarawun. Untuk yang bentuk fil amr untuk mukhatab menjadi royan. Asalnya ro bersambung dengan mentaukid khafifah menjadi royan. Jamaknya rawun, wawu jamak tetap ada karena sebelumnya fathah. Kemudian untuk ya mukhatabah menjadi ra'in. Ya mukhatabah tetap ada karena sebelumnya fathah. Dan ya-nya di kasrah sebagaimana wawu jamak juga di dhammah. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya, tinggal diterapkan pada fi'il-fi'il ini. Dan tadi mentaukidnya sukun karena khafifah. Ya, di sini tampak tidak bertemu dua huruf sukun. Yang pertama terharokat, yang kedua sukun. Bisa. Sehingga di sini pada bentuk-bentuk ini bisa. Ada bentuknya ataupun syalah ma'anah. Nanti akan dijumpai alif, kemudian sukun, nun sukun ini. Sehingga tidak bisa. Ya. Ini sebagai tambahan ya, nun taukid khafifah semacam ini. Kalau contoh yang lain bagaimana? Ya tinggal melihat yang tadi, yang fakilah, kemudian nun akhir disukun, itu saja. Sudah, sama hasilnya. Perbedaannya kan hanya nunnya, nun taukidnya. Kalau mentaukid fakilah itu tasdid, kalau mentaukid khafifah itu sukun. Perbedaannya hanya itu. Adapun fi'il yang bersambung, ya keadaannya sama. Tinggal diganti tadi mentasdid dengan mensukun. Dan nanti akan tampak yang tasniyah dan jamak mu'annas akan bertemu dua sukun ini, alif yang sukun dan mensukun. Sehingga ini tidak bisa. Ya. Ini dulu saya ditanyakan. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah minkum untuk kekurangannya dan lebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.